بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين بابا ibu-ibu adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan dalam menikmati segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sedikit sekali dari para hambaku ketika diberikan nikmat ini mereka mau bersyukur. Allah menjelaskan wa qalilu min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Dan ini sudah menjadi fitrah, sudah menjadi sunnah bahwasanya orang-orang yang mau sungguh-sungguh untuk menekuni agamanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedikit. Bahkan sering kita ingatkan bagaimana Rasul SAW memberikan petunjuk kepada kita semua dalam sebuah sabdanya, ya'ti zamanun 'alan nas al-khabidu li dinihi taqabidi 'ala jamrah. Nanti akan datang suatu zaman pada manusia itu yang dia ketika memegang agamanya sebagaimana dia memegang bara api. Sehingga ada orang yang menjalankan agama dengan benar, dikatakan dia salah. Ada yang menjalankan agama untuk menegakkan sunnah-sunnah, dia bilang dia seorang yang aneh, seorang yang menyimpang. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap yang benar. Yang benar dihiasi dengan yang rancu-rancu, sehingga seolah-olah menjadi suatu hal yang meragukan. Beginilah apa yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yufidina azabullah, mudah-mudahan kita termasuk dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sebagai hadis arba'un lil arba', hadis yang empat yang akan menghasilkan empat, ya, yang senantiasa kita ingatkan supaya membanggakan diri kita. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Majtama al-qaumun fi baitin min buyutillah yadruna kitabullah wa yatadarusunahu fima bainahum. Empat hal. Kemudian apa? Illa hafat humul malaika wa wajadumur rahmah wa nazalat liyasakina wa zafurukumullahu fima indah. Berkumpulnya seseorang pertama di masjid-masjidnya Allah. Ya, kemudian apa? Saling bertadarus mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah akan menghasilkan apa? Illa fathumul malaikat. Kita akan dikelilingi malaikat. Kemudian apa? Wajadul rahmah, diberikan kepada mereka ar-rahmah. Wa nazalat al-sakinah, datang kepada mereka ketenangan. Sampai ada yang terkantuk-kantuk, ya. Karena apa? Saking tenang. Ya. Kemudian apa? Yang terakhir, wa dzakarullahu fiman indah. Jadi namanya disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu hal yang kecil. Kalau kita terkadang ngantri bensin itu. Ya. Antum ngantri bensin. Itu saja namanya enggak disebut-sebut atau enggak dipanggil-panggil. Antum sini. Atau kalau enggak ngantum untuk ngantri sesuatu dari karcis misalnya, kita belum dapat panggilan saja, rasanya kayaknya dikucilkan. Tapi ketika seorang apa bermajlis, namanya walaupun ya dia seorang yang fakir, seorang yang miskin, seorang yang tidak memiliki sesuatu di sisi manusia, tapi namanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sering bermajlis ini ya, akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa kita enggak dikenal di masyarakat. Ya, mungkin sedikit enggak dikenal di masyarakat. Tapi kita dikenal di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kita sedang mengajarkan Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafi ummah. Nah, Rafidina azakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Islamiyah. Kita sampai kepada Adabul Tarbiyah Al-Aulad wa Hukum, adab pendidikan anak-anak dan hak-hak yang harus dipenuhi orang tua kepada anak. Ya. Karena mereka adalah amanah, ya. Mereka adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, yang seorang ini harus menunaikan amanah ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Maka seorang suami ini adalah pemimpin bagi istrinya, bagi anaknya, kemudian seluruh anggota keluarganya. Dan Allah tidak begitu saja membiarkan orang-orang yang diberikan amanah ini. Makanya pentingnya seorang suami, dia perlu mengetahui hak-hak yang harus ditunaikan ketika memiliki anak. Kemudian pendidikan apa yang harus ditanamkan kepada seorang anak ini. Karena kita ingatkan lagi bahasanya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, Islam bersih. Sesuai yang disebutkan dalam surah Ar-Rum, ya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nanti yang mengaruhi apa? Lingkungannya, keadaannya ketika dia di dunia. Anak kecil ketika dia belum mengenal makanan, begitu dikasih suapan oleh ibunya, ya, maka anak kecil ini menangis. Terkadang ibunya memaksa untuk makan karena badannya sampai kurus, tapi anaknya terus menangis tidak mau makan. Kemudian apa? Dibiasakanlah makan, terus biasakan makan. Sudah begitu besar, ya, nggak perlu diulang lagi. Bahkan apa? mencari makanan itu. Kalau dia enggak dapat makanan, takut dia. Ini apa? Ada lingkungan yang mengaruhi bagaimana perkembangan seorang anak. Dan Rasul mengingatkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yawidanihi wa yumajisanihi wa yunasiranihi. Dan bapak-bapaknya lah yang membuat dia seorang yang Yahud, seorang Yahudi, seorang yang Majusi penyembah api, atau seorang yang Nasrani beribadah terus tanpa ilmu. Yahudi punya ilmu, enggak pernah beribadah. Ya. Maka kita dituntut untuk tidak menjadi bagian dari mereka dan orang-orang yang menyimpang dari firqah-firqah seperti ini. Tapi kita dituntut untuk mendidik anak-anak kita, ya, dengan tahapan-tahapan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana penyair yang soleh yang kemarin telah kita sebutkan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Awalul ilmi al-insaf. Awal daripada ilmu itu adalah tenang. Ketika seorang mau mendidik anak, dia harus tenang, dalam keadaan tenang. Baik tenang dalam keadaan nafkahnya ini terpenuhi, tidak ada gejolak-gejolak antara suami dan istri, juga tidak ada pengaruh-pengaruh yang membuat keluarga ini keruh. Ini awal daripada ilmu. Dan ini bisa diterapkan dalam seluruh tata cara untuk mengambil ilmu. Ketika seorang mau mengambil ilmu, dia tidak tenang, tidak akan dia mendapatkan ilmu. Dan tenang ini juga disebutkan bahwasannya dia harus dengan ar-rih. Dengan apa? Kelembutan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ketika seorang ingin menjadi seorang pendidik, seorang murabi, dia harus memiliki sifat apa? Ar-rih. Lemah lembut. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua yang hendaknya kita pegang. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanah wa yuzau an syai'in ila sanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menjadi indah. Anak-anak itu kalau kita berikan kasih sayang, kelembutan, ketenangan kepada mereka, maka akan menjadi apa? Menjadi indah keluarga ini. Wa inna rifqa la yuzau an syai'in. Dan ketika kelembutan itu diangkat dari sesuatu, ya, mendidik dengan emosi, dengan kemarahan, dengan egonya, dengan otoriter, maka akan menjadi apa? Akan menjadi bencana bagi keluarga tersebut. Yang dijelaskan, Inna Allah ar-rafiqu yuhibbu rifqa fi amri kulli au fi amri kulli. Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Nah, makanya ketenangan ini penting. Keluarga ini memerlukan ketenangan. Dan diantaranya manfaat daripada rumah itu supaya apa? Mendatangkan ketenangan. Coba kalau rumah itu bocor, hujan saja, dan bocornya itu mengenai tempat musola atau kitab-kitab, ramai itu rumah. Iya. Atau mengenai tempat tidur, yang dia lagi tidur kemudian kebocoran, ramai. Ini membuktikan bahwasanya ketenangan itu penting. Nah, makanya seseorang ketika dia ingin menjadi pengajar maupun belajar, hendaknya memiliki sikap tenang. Jangan terburu-buru, ya. Kemudian yang kedua apa? Summal istimah, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian dia mendengarkan. Setelah tenang, dia menjadi pendengar yang baik. Kalau sudah dia menjadi pendengar yang baik, nanti ada tahap-tahapannya untuk dia gantian untuk menyampaikan. Dan istimah ini adalah satu kata yang kemarin kita sebutkan, tidak hanya sekedar mendengar. Antum jalan lewat di pasar, ada orang menjerit-jerit, antum mendengar ya. Tapi beda dengan seseorang yang dia berada di depannya syekh sedang membaca Al-Quran, dia mendengarkan. Berarti dengan apa? Penuh perhatian. Kalau mendengar saja, kadang nggak sengaja, Maka jangan sampai seorang ngaji hanya mendengar saja, tapi benar-benar mendengarkan. Karena yang dipakai apa? Ya, dipakai adalah hati, kemudian seluruh panca inderanya digunakan untuk fokus mendengarkan. Nah, dan ini adalah awal masuknya ilmu kepada seseorang. Maka dalam menasihati kepada anak ini sangat penting, sehingga mereka mendengarkan ucapan-ucapan dari orang tuanya, ya, dari faedah-faedah ataupun nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk mereka ingat. Walaupun sekarang mungkin kita nasihati masih bandel, mungkin suatu saat nanti dia akan mengingatnya. Maka usahakan mereka untuk menjadi seseorang yang tidak hanya mendengar. Ya, begitu diberikan perintah, seolah-olah dia tidak mendengar, tapi diajak benar-benar berhadapan antara seorang ayah dengan seorang anak itu, bagaimana cara anak itu mendengarkan. Ayo sini nak, duduk yang baik. Saya ingin memberikan nasihat kepada antum. Diajak apa? Berkomunikasi. Tidak dari jauh. Hei anakku, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Yang ada jangan terus. Nanti malah dia takut. Semuanya jangan. Tapi diberikan apa? Diberikan pengertian supaya anak ini bisa mendengarkan. Ya. Ini ufidun azakullah. Dengan cara apa? Diajak tetap muka. Diajak untuk diberikan perhatian dengan kata-kata atau permintaan kepada dia. Nah, untuk dia mendengarkan daripada ilmu. Kemudian apa? Tumalhid. Kemudian menjaganya, menghafal. Iya. Anak-anak juga hendaknya dilatih untuk menghafal. Ya, terutama kalamullah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga wajangan-wajangan yang bermanfaat dari para pendidiknya. Ketika seorang mau menghafal ini, insyaallah ya, sampai hati yang keras itu nanti bisa menjadi lunak dengan menghafal. Karena membutuhkan kesabaran. Dan nanti disebutkan dari para sahabat, di antara disebutkan, kalau hati kalian dalam keadaan sehat, jika hati kalian dalam keadaan benar-benar sehat, kalian itu tidak akan pernah kenyang daripada menghafal Al-Quran atau dengan Al-Quran. Kalau hati kita itu bukan hati yang keras, yang membatu, yang disebutkan terkadang dia hati-hati yang lalai, yang condong kepada keduniaan, yang condong kepada hawa nafsu, maka tidak akan pernah kenyang dia dengan kalam Allah. Dan kalam Allah berisi nasihat. Semua tafsir yang kita sebutkan kebaikan itu ada dalam kalam Allah. Ya. Sehingga orang-orang yang hatinya bersih itu tidak akan kenyang dia dengan nasihat. Karena apa? Nasihat ini akan berkokoh pada dirinya untuk dia apa? Senantiasa memperbaiki dirinya. Bukan seorang yang merendahkan orang lain. Orang yang kiber. Rasul menyebutkan layatul jannah man kana fil qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang dia ada sedikit zarat sombongan di dalam hati. Maka para sahabat bertanya, ya, apa itu al-kibr? Yaitu batarul haq wa ghamdun nas. Dia menolak daripada kebenaran, kemudian apa? Dia merendahkan manusia. Kalau diberikan nasihat, saya itu sudah paling pandai. Saya sudah hafal semua dalil. Nah, ya. Kita orang-orang ya perlu akan nasihat. Kalau hati kita memang hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, kita tidak akan pernah kenyang dengan nasihat. Nasihat siapapun, kalau itu membangun dan berdasarkan sumber yang benar, itu akan membangun kepada diri kita. Nah, kemudian sumal amal, setelah dia menjadi orang yang tenang, mendengarkan, menghafal, kemudian data sofiana story, dia beramal dengan ilmunya tersebut. Kemudian apa? Summa nashru. Kemudian baru dia menjadi pendidik. menyampaikan. Ya. Dan ini pentingnya, kenapa harus dimiliki tahapan ini seorang bapak? Ya. Karena kemarin kita sebutkan apa? Faqidus syai' la yufti, seorang yang tidak punya enggak akan bisa memberi. Orang-orang yang soleh ini akan menjadikan anak-anaknya menjadi seorang yang soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diajarkan adalah kebaikan-kebaikan. Kalau seseorang yang ya mungkin dia pelaku kemaksiatan, preman, paling bagus ya, anaknya mau sekolah saja sudah bagus. Karena apa? Dia mau diajarkan apa? Paling diajarkan apa? Menipu orang, berikan kejelekan, mudarat kepada orang, seperti itu. Nah, makanya pentingnya memulai dari diri kita. Jangan sampai kita termasuk apa-apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengerjakan. Teramat besar kebencian Allah terhadap seseorang yang mengatakan sesuatu tidak mengerjakan. Ayo le, ngaji. Bapaknya enggak ngaji. Ayo le, jangan rokok. Bapaknya rokok, sedih. Ya. Ayo le, sholat. Bapaknya waktu adzan tenang-tenang saja. Ya. Tidak mau mendengar panggilan. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, ini yang bikin azabullah. Kemarin telah kita sebutkan al-adabul ula, adab yang pertama adalah memilih istri yang soleh sebagai fondasi untuk mendidik anak-anak yang soleh. Dan sudah kita jelaskan, bahkan disebutkan al-umu madrasatun idha adattaha adatta sa'ban tayyiban al-araq. Ibu itu adalah madrasah, tempatnya bersekolah bagi anak-anak. Kalau kamu mempersiapkan ibu-ibu yang baik, maka berarti kamu telah mencetak masyarakat-masyarakat yang baik. Itu adab yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin adalah memberikan usaha, menafkahkan harta, meluangkan waktu, kemudian menginfakkan kepada anak dan anggota keluarga untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala biar tidak kecewa. Ya, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terkadang anak ini sudah dididik tapi dia masih memiliki perlakuan-perlakuan yang menyimpang, sehingga apa, seorang bapak ini tidak mengeluh, saya ini sudah mati-matian mendidik kamu, kan banyak orang seperti itu. Tapi juga enggak kelihatan hasilnya, enggak tahu balas budi, seperti itu. Banyak dari mereka yang tidak mengerti adabnya. Maka ketika dia ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada adalah kasih sayang, kasih sayang. Ya, kasih sayang yang dilontarkan kepada anak-anak mereka. Nah, bahkan disebutkan infak itu adalah sedekah, baik infaknya berupa nafkah maupun kebaikan dan kasih sayang. Ya. Rasul menyebutkan idza anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu sedekatan. Ketika seorang laki-laki itu berinfak kepada keluarganya suatu nafkah, kemudian dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ikhlas, tidak sering mungkit-mungkit, sudah tak rewangi melabui ya, dari hulu sampai hilir, tapi kamu juga enggak ngerti juga. Terkadang kan ada yang bersifat seperti itu ya, yang bersikap seperti itu. Nah, makanya kalau kita mengharapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu dijaga mulai dari niatnya, kemudian dalam menginfakkannya sampai ke belakangnya. Ya, ini waqidina azakallah. Maka karena selalu sedekah, maka itu semuanya ditulis sebagai sedekah. Jadi kebaikan apa saja itu bermanfaat buat kita. Ya, dan dijelaskan ini adalah sebagai tambahan kebaikan-kebaikan di dalam timbangan amal kita kelak di yaumul kiamah, yaitu sedekah-sedekah. Ya, yang disebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan sedekah. Bahkan disebutkan kullu tasbih, kullu tahmid, kullu tahlil, semua sedekah. Makanya seorang mukmin ini ketika dia memergauli anaknya dan istrinya dengan kebaikan, ini adalah sedekah semuanya. Kebaikan, enggak ada yang dirugikan. Nah, kemudian yang ketiga kemarin telah kita sebutkan, yaitu mendidik mereka dengan akidah yang sahih. Ini rabbidin azakumullah. Dan bagaimana kisah yang kemarin kita jelaskan, yaitu Ibnu Abbas yang diberikan didikan-didikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditanamkan akidah kepada anaknya. Ya gulam, inni u'alimuka kalimah. Wahai anak kecil, maukah kamu aku ajarkan suatu kalimat? Apa kalimatnya? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Ihfadillaha tajidu amanak. Jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah berada di depan. Maksudnya kalau kamu berdoa pasti dikabul. Karena dalam surat Al-Baqarah sana dijelaskan di ayat 186, ya, di sana dijelaskan syarat terkabulnya doa itu adalah dia harus mengikuti seruan Allah, bertakwa. Ketika seorang yang bertakwa menjaga kewajibannya kepada Allah, maka disebutkan tajidu amana, dia akan mendapati Allah itu dekat. Ketika dia minta ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang langsung dikabulkan. Walaupun dia tidak kabulkan, dia bisa bersabar karena dia tahu itu mungkin jadi simpanan buat yang merahkan. Nah, dan dijelaskan dalam ila akhir hadis yang kemarin telah kita jelaskan. Nah, kemudian adab yang keempat yang di malam ini akan kita bahas adalah al-amru bi salati li sab'in wa darbu 'alaiha li 'ashrin. Memerintahkan anak-anak untuk salat pada umur 7 tahun. Kemudian memukulnya pada bagian-bagian yang tidak menyakitkan itu di umur 10 tahun. Kenapa begitu salat dimasukkan sebagai adab? Dan kita tahu semua bahasanya bunyan al-Islam ala khamsin au fi riwayatin ala khamsatin. Di sana disebutkan bahasanya ada tiangnya agama itu ada 5. Di antaranya adalah wa iqamis shalah, yaitu menegakkan salat. Dan dijelaskan kalau kemarin kita sebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di yaumul kiamah sebelum ditanya 4 hal. Maka di dalam sholat ini juga akan ditanya di yaumul kiamah ini. Rasul menyebutkan apa? Awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumul kiamah as-sholat. Pertama kali yang akan ditanya di yaumul kiamah itu apa? As-sholat. Wa in sholuhat faqad najah wa aflah. Kalau sholatnya itu baik, maka dia seorang yang sukses, beruntung. Ya, dan menjadi seorang yang beruntung. Wa in fasadat, kalau sholatnya jelek, faqad khaba wa khasira. Dia menjadi orang-orang yang merugi. Ya, menjadi orang-orang yang sengsara. Makanya pentingnya kita menjaga sholat. Dan jangan merasa sholat kita ini sudah bagus. Karena disebutkan ada orang yang duduk bersama atau sholat bersama, yang satu dapat 1, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, bahkan ada yang tidak dapat, cukup menggugurkan apa? Kewajiban. Dan kita lihat sendiri sholat-sholat kita, ya, terutama para ibu-ibu yang sering sholat sendiri, ini banyak sekali dari keluar itu godaan-godaan, entah itu anak, kebutuhan maupun kerjaan-kerjaan kecil. Ya, ini semua bisa mengurangi sholat. Maka pentingnya kita untuk melihat bagaimana Rasul sholat. Sholu kama ra'aitu munir sholi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat. Jadi kita lihat benar dari mulai Rasulullah SAW wudu sampai salam. Sudah pas betul apa yang kita lakukan, itu sudah sesuai dengan Rasul belum? Coba kalau kita ditanya. Kalau kita ditanya, misalnya bagaimana sih adab membaca Al-Fatihah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, apa seperti itu? Dengan tajwid pasti. Iya. Tapi ada nas-nas khusus tentang Al-Fatihah. Nah, asanda. Membaca tawaf. Kemudian baca basmalah, kemudian Al-Fatihah dengan apa? Nah, dengan tajwid yang benar. Ada yang bisa jawab? Pak Harun. Ana bacakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dengan apa ini? Ayatan. Ayatan. Iya. Sehingga ketika seorang baca Al-Fatihah, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gantian menyaksikan, memberikan persaksian kepada malaikat-malaikatnya. Ini kayak gini banyak yang enggak ngerti ya, sehingga sholatnya itu buru-buru. Ya, bahkan ada yang kayak dikejar maling ya. Atau kayak burung yang dibusak oleh seorang pencari burung. Jadi ngeleber sana, atau terbang sana, terbang sini. Atau seperti istilahnya para ulama, ya sebagaimana burung pelato yang disebutkan, nanti bisa enggak dapat kita pahala, bahkan tidak sah. Ya. Dan kita menjumpai ya, nasihat untuk kaum muslimin itu mereka sholatnya sangat cepat sekali. Dan nas-nas hadis ini ya, sahih dalam Sahih Bukhari Muslim. Pentingnya seorang untuk membaca Al-Fatihah ayat-ayatan ya, ayat demi ayat. Kita mau kemana sih? Mau dikejar apa? Paling banter kan makan juga 3 kali ya. Ya. Habis itu habis ngaji juga tidur. Kalau capek benar ngaji juga tidur ya. Iya. Kalau capek benar ya. Kalau emang capek mau dipaksa kan. Sambil tidur. Tapi kalau ditanya bisa ya Masya Allah. Nah juga heran ya orang-orang seperti yang tidur itu kalau ditanya bisa. Iya. Masya Allah. Nah. Ini aneh aja. Sebagai telingan aja. Nah. Seperti itu ternyata. Pemahaman kita tentang sholat. Dan banyak lagi yang harus kita pahami. Ya, untuk kita menjalankan sholat, kemudian mengajarkan anak-anak kita untuk sholat pada umur yang ketujuh, kemudian memukulnya kalau dia membangkang ketika disuruh sholat pada umur 10 tahun. Ya, dijelaskan lebih. Fa inna ay sholat, dan sungguhnya yaitu sholat min a'dami khuqillahi ala ibadi, merupakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar yang harus ditunaikan oleh para hamba. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bisalah. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk salat. Wa hum abna'u sab'i sinin, dan mereka pada umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Alaiha wa hum abna'u asri sinin. Ketika mereka berumur 10 tahun ketika dia membangkang untuk diperintahkan mengerjakan sholat atau diperintahkan ketaatan-ketaatan lain. Wa fariqu bainahum fil madhaji'. Kemudian pada umur 10 tahun ini hendaknya dipisahkan tempat tidurnya satu dengan yang lain. Ini nanti ada penjelasan khusus tentang memisahkan tempat tidur. Ini bagian daripada adab. Jadi kalau punya anak 3, ya jangan jadikan satu titipan, nanti bahayanya besar sekali. Ya, apalagi kalau itu laki-laki perempuan, perempuan-perempuan saja ini termasuk bagian daripada ya yang tidak diperbolehkan. Atau laki-laki laki-laki. Insyaallah nanti penjelasan khusus tentang ini. Kita kembali ke sholat. Nah, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk sholat sedang mereka berumur 7 tahun. Ya, tentang bagaimana pentingnya sholat sampai Rasulullah SAW mengajarkan untuk merintahkan anak kecil saja untuk sholat. Dan Rasul menjelaskan apa? Wajunat kurdu'ain sholat. Dijadikan hatiku atau pandanganku itu sejuk dengan apa? Dengan sholat. Ya. Ini maksudnya na'azakumullah. Kalau kita dijadikan pandangan sejuk dengan uang banyak. Ya. Dengan cepat-cepat sholat. Kalau sholat kan berat. Ya. Iya. Tapi Rasulullah SAW enggak kebalikan. Wajulat kurdu'ain sholat. Dunia itu enggak ada harganya kalau Rasul sedang sholat. Kalau kita terbalik, mau ketemu Allah sudah malas, ngantuk, ya. Kemudian apa? Tidak semangat. Apalagi kalau subuh, ya. Bahkan dijelaskan inna as-shalah sholati ilmu sholat isyak wal fajar. Sungguh sholat yang paling berat bagi seorang munafik itu adalah sholat isyak dan fajar. Tahu sebabnya? Di zaman yang Rasul itu tidak ada cahaya. Ya, kalau waktu zuhur masih kelihatan, shau sufakum aina tasfiyatu sukufi min dami shalah dilihatin oleh Rasulullah SAW. Asar masih kelihatan, maghrib masih remang-remang kelihatan, isya sudah enggak kelihatan, sudah gelap, ya, karena zaman dulu penerangan itu kurang. Maka orang-orang munafik itu, ya, berat untuk mengerjakan sholat, ya, pada malam hari karena apa? Tidak dilihat oleh Rasulullah SAW. Demikian juga pada waktu subuh, ya, mereka juga tidak kelihatan. Ya. Disebutkan dalam surat An-Nisa, innal munafiqi yukhadi'unallah wa khadi'un ma'idha kamu ila sholati kamu usana yura'u unanas. Semuanya orang-orang munafik itu apa? Mereka menipu Allah dan Allah akan menipu mereka. Ketika dia berdiri sholat, itu apa? Dibagus-baguskan supaya manusia melihatnya. Jadi kalau enggak dilihat Rasul, enggak sholat. Ya, seperti ini. Makanya jangan sampai kita memiliki penyakit-penyakit. Kalau datang sholat kok malah pikiran enggak enak. Iya, pertama memang kadang-kadang enggak enak, berat. Karena itu memang tipu daya setan. Tapi coba kita benar-benar renungi. Mulai dari awal kita menyucikan diri kita dari hadas, sampai membaca takbir kemudian, sampai salam. Kalau kita mau meresapi, tidak ada pertemuan yang paling indah melainkan ketika sholat. Maka Rasul menyebutkan apa? Wajilat kurdu'ain bisholat. Ya. Ini maksudnya Rasulullah. Maka ini pun diajarkan kepada anak-anak semenjak dia kecil. Maka dijelaskan di sini, supaya membagi. Al-Kirsu ala zalika li'anal muslimah ma'muru bi'ayatiyah nafsahu wa auladahu minan nar. Maka seharusnya hendaklah para pendidik ini dia bersemangat di atas ini, maksudnya untuk merintahkan dia sholat sebagai jalan untuk apa? Bagi seorang muslim itu dengan cara memerintahkan kepada anak-anaknya, kepada anggota keluarganya untuk melihara dirinya daripada api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qu anfusakum wa alaikum nar, faquduha an-nasu wa hijara, alaiha malaikatun giladun shidad, la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di antaranya "Qu anfusakum wa alaikum nar" ini adalah jalannya dengan mengajarkan salat. Karena salat itu termasuk yang akan menjauhkan dari neraka. Ingat Bilal, bila disebutkan perompahnya itu bisa didengar oleh Rasulullah SAW. Maka ditanyalah Bilal, kamu memiliki amalan apa wahai Bilal? Sehingga seolah perompahmu sudah didengar di dalam surga. Maka Bilal mengatakan apa? Tidaklah saya ketika berwudu, kemudian selesai wudu, saya sholat dua rakaat. apa kunci surga? Salat. Bahkan ada pintu-pintu khusus yang dimasuki oleh orang-orang yang khusyuk dalam salat, orang-orang yang mengerjakan salat. Ini maksud dan maksudnya. Bahkan bagaimana para pendahulu kita yang saleh, ya, ketika mereka menghadapi ayat-ayat tentang siksaan itu diulang-ulang, ya, sampai para jamaah maupun imamnya itu menangis, karena mereka apa? Ingin meresapi ketenangan, kebahagiaan ketika di dalam sholat. Sedangkan banyak kaum muslimin ketika sholat itu adalah suatu hal yang kayaknya malah menyiksa, ya, nggak tenang atau capek atau ya badan nggak enak, ada yang seperti itu terkadang. Nah, ini maksud dan Allah. Dan ada dari mereka yang menggampangkan, nanti kalau sudah besar mereka akan sholat sendiri. Kita lihat banyak sekali ya anak-anak yang ketika sudah besar malah tidak mau sholat, ya, karena dia dari kecil tidak terbiasa. Ini sebagaimana ungguh merindukan pula, atau seseorang penjahat yang ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, karena hadis, ya, dia bilang ada hadis innamal amalu bil qawaid, sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Tapi kalau tidak diawali dengan kebaikan-kebaikan, bagaimana menjadi penutup yang baik? Itu suatu hal yang jarang sekali. Demikian juga kalau di awal anak kecil ini tidak diajari mereka dengan sholat, maka dalam umur yang besar pun mereka akan susah untuk melaksanakan sholat dan berat mereka untuk mengerjakan sholat. Maka saya menyebutkan di sini, fala yang bagi ihmalu amarohum bisholat. Maka tidak seharusnya para bapak-bapak ini lalai untuk merintahkan mereka dengan sholat. Bidakwi anahum kayusolun indama yakbarun, dengan alasan bahwasannya nanti kalau sudah besar mereka akan sudah bisa memilah-milah antara yang baik dan yang buruk, mereka akan sholat sendiri. Fa inna hada khalafat sunnah, ini adalah menyelisih sunnah, karena Rasul merintahkan apa? Muru auladakum bisholat wahum abna'u sabisini, perintahkan anak-anak kalian dengan sholat ketika berumur berapa? 7 tahun, ya. Kemudian summa innahu fadla yuhdasu ayada'udu ala sholati bikabirihim, dan ketika mereka tidak membiasakan dengan sholat, ya, maka akan susah juga di dalam ketika mereka besar untuk mengerjakan sholat, mereka akan tidak semangat untuk mengerjakan sholat. Bal wajibu tu'awwiduhum mundus shaghir, maka wajib untuk membiasakan bagi mereka anak-anak selama masih kecil. Jangan sampai salah, masih kecil saya arahkan ke tempat-tempat yang tidak benar, ada ikhtilaf, ada khulwat. Nanti kalau dia sudah besar kan sudah bisa membedakan. Nah, tapi semenjak dari kecil ini kita ajari untuk apa? Untuk sholat, untuk mengenal yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil. Dan dijelaskan sebagai penutup sebuah syair yang sangat bagus. Fayansa'u nasa'ul fityani fina, dan seorang pemuda akan tumbuh di tengah-tengah kita. Alamakana awadahu abuhu, sesuai dengan yang dibiasakan oleh ayahnya. Kalau di dalam adab pertama al-umu madrasah, ya, ila akhir syair. Ibu-ibu itu adalah tempat madrasah. Kalau di dalam masalah bab salat ini saya menyebutkan bahwasanya, dan seseorang pemuda akan tumbuh di tengah kita, maksudnya seorang anak, sesuai dengan yang dibiasakan oleh ayahnya. Karena dari disebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka bapaknya lah yang menjadikan dia seorang Nasrani, Yahudi maupun seorang Majusi. Ya, kalau anak itu diarahkan nurut dia. Insyaallah nurut. Seperti itu. Maka untuk membina generasi yang soleh dan salihah ini butuh kerjasama antara istri dan suami. Tidak boleh diserahkan oleh istrinya saja atau suaminya saja. Karena dua-duanya adalah membentuk kepribadian anaknya. Nah, Allah Ta'ala bersawab, mungkin yang sedikit ini berikan manfaat pada kita dan mengingatkan untuk kita ya, menegakkan sholat sebagaimana Rasul menyebutkan sholu kamaro itu menyusoli, untuk kita memperbaiki sholat kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang disebutkan wajuilat kuratu aini sholat, dan mudah-mudahan kita semua disucukkan dengan ketika kita menjalankan sholat, bukan sebaliknya. Allah Ta'ala bersawab, yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari anak yang baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.